Masya Allah Ustadz, ini luar biasa sekali antusias dari teman muda-mudi di kota Tanjung Pinang ya. Akhirnya kita bisa bersilaturahmi loh Ustadz. Ya luar biasa ya, ini kayak nonton konser Tomorrowland ya. Bentar, hey, gak adil guys. Guys, baru ngomong gini aja udah. Aku dari tadi ngomong panjang lebar, kalian gak sambut. Sorakin dong. Ayah. Aku bilang aku ya. Gak boleh membuli ya kakak Budi. Gak boleh Ustaz. Masya Allah. Ya. Tapi ini anak-anak muda Tanjung Pinang itu terbaik. Tepuk tangan dulu buat anak-anak muda Tanjung Pinang. Keren, tertib ya. Yang tertib, sebelah sini iya. Akhwat ya. Yang sebelah sini ikhwan, sebelah sini cewek, sebelah sini cowok. Cuman gak ada satu row khusus jomblo nih. Ah, kata siapa Ustadz ya? Campur ya? Atau semuanya jomblo? Mereka tuh mayoritas Ustadz ya. Mayoritas ya. Luar jadi biasa. Nyampur gitu pasti banyak ya. Insya Allah nanti salah satu program Ayahanda Wali Kota kita adalah mengurangi jumlah jomblo di Tanjung Pinang. Setuju? Wow, nikah gratis! Yeay. Alhamdulillah! Ya... Nanti dapat subsidi mahar. Yeah. Wow, enak banget. Ayah aku pindah ya. Masya Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama saya mohon maaf ke Ayahanda duduk di atas gak sopan nih kita berdua. Maaf ya Ayah ya, biar kelihatan Ayah ya, mohon maaf ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahu ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wabarik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Apa kabar teman-teman semuanya, sehat? Alhamdulillah. Kak Buni, malam ini malam minggu. Malam minggu ya. Udah gitu aja ya. Iya itu aja udah. Kasian Stan. Jangan dilanjutin ya. Iya betul. Malam minggu ya guys. Alhamdulillah malam minggu anak-anak muda kota Tanjung Pinang gak nongkrong di tempat-tempat lain kecuali di majelis ilmu. Ini luar biasa nih. Tepuk tangan sekali lagi buat anak-anak muda Tanjung Pinang. Yang saya muliakan, saya hormati guru kita. Guru saya pribadi sebetulnya. Yang udah diceritain tadi sama Ayahanda Syahrur tentang pertemuan kita yang dulu sekitar berapa belas tahun yang lalu ya. Udah tua berarti. Berapa belas tahun yang lalu tuh saya pernah ikut musabaqoh tingkat anak-anak kori di Pekanbaru tingkat nasional. Waktu itu guru jurinya salah satunya adalah Ayahanda kita, wali kota kita. Dan dengan kebaikan hati beliau, alhamdulillah waktu itu saya dapat juara satu. Alhamdulillah. Ini karena nilai dari Ayahanda, jadi saya harus cium tangan nanti ini. Yang saya hormati juga para tokoh-tokoh anak muda yang ada di sini nih, ada KNPI, Pemuda Pancasila, Remaja Hijrah ya. Remaja Hijrah, Teman Hijrah ya, Teman Hijrah. Yang kece-kece luar biasa, di sini juga ada salah satu sahabat baru saya, Bang Hajat ya. Nama panjangnya Bang? Hajat Rahmat. Oh kirain Sultan ya. Masya Allah luar biasa. Ini adalah pengalaman yang luar biasa di kota Tanjung Pinang. Karena selain tadi udah sempat main air juga, coba pantai-pantai yang ada di sekeliling Tanjung Pinang. Nyoba kulinerannya tuh nomor satu yang pernah saya rasakan itu enak semuanya. Gak ada yang gak enak gitu ya, luar biasa. Ini adalah nikmat dari Allah. Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahroini yaltaqiyan. yakhruju minhumal lu'lu wal marjan. Dan yang ketiga apa? Ini bukan pantun ya. Enggak boleh dipantunin ayat. Tapi kalau misalnya mau disambung ya. Jadi marajal bahrain yaltaqiyan yakhruju minhumal lu'lu' wal marjan, itu adalah Tanjung Pinang. Luar biasa. Salah satunya adalah Tanjung Pinang, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Tanjung Pinang yang berkah insyaallah. Teman-teman, ayahanda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah galau enggak sih? Aduh, sering tadi kalau galau ya. Sering ya. Anak muda itu biasanya kalau galau itu tentang tiga hal. Nih, kita pernah ngadain kayak semacam sosial eksperimen gitu. Tentang kenapa sih anak muda galau. Karena galau ini kayak bisa jadi, kadang-kadang galau itu jadi hobi. Ah, galau ah. Jadi, kalau di Jepang orang hobinya bunuh diri. Sampai ada bunuh diri itu online. Saya pernah beberapa kali ke Jepang, insya Allah akhir Februari juga pengen ke Jepang, karena emang saya coba jadwalin semampu kita, setiap winter tuh saya pengen main snowboard di Jepang, karena emang seneng main, banyak manfaat itu kan. Akhirnya beberapa kali ke Jepang, setiap kali saya ke Jepang ada aja kasus bunuh diri. Jadi kalau di Indonesia paling banter galau, kalau di Jepang bunuh diri. Anak mudanya tuh banyak yang bunuh diri. Kadang-kadang masalahnya sepele. Lagi kayak gak enak badan gitu, ah gue bunuh diri aja ya. Jadi gak enak badan bunuh diri gitu. Jadi ah bete ah, terus bunuh diri. Jadi kayak bunuh diri itu kayak pride gitu kan. Terus kayak statusnya gue lagi bunuh diri nih cie. Loncat gitu kan, loncat dari cliff dive gitu kan. Cliff dive itu loncat dari tebing. Jadi paling pro-nya adalah yang baru diputusin. Itu loncatnya paling pro, loncat masuk ke air gak timbul-timbul lagi. Nih karena hobi, apa, bunuh diri itu udah jadi kayak masalah besar di Jepang. Sampai ada jasa bunuh diri online. Jadi kita tuh di bunuh diri online tuh bisa milih mau dibunuh pakai cara apa. Dan yang paling sakit tuh cara diputusin. Itu paling sakit gitu. Jadi kalau yang pengen gak sakit bunuh dirinya, diselingkuhin. Itu lebih parah ya. Jadi ada jasa bunuh diri online. Dan waktu saya ke Jepang yang kedua, itu lagi ada kasus bunuh diri online. Terus ramai di TV Jepang gitu, kayak jadi viral, jadi trending topik gitu. Terus orangnya tuh kayak mesen. Jadi online, kurirnya datang khusus buat bunuh dia. Dan dia bisa milih mau diracun, mau digantung, mau ditembak, mau dicemplungin ke laut atau gimana. Itu bisa milih, saking parahnya masalah galau di Jepang. Kalau di Indonesia galau itu mungkin hanya sekedar kayak masalah kecil lah ya, tapi kayak banyak gitu. Banyak banget Kak Buni anak muda yang galau, termasuk Kak Buni pernah galau? Pernah dong. Masya Allah. Pernah galau. Jadi tuh. Jadi kalau udah gak jomblo juga masih galau ya? Iya, namanya juga anak muda ya teman-teman ya. Iya. Iya, galau tuh pasti lah Ustadz. Jadi galau anak muda itu satu paket ya? Iya, biasanya kalau aku kalau akhir bulan Ustadz kalau oh, udah. Oh iya, ngerti. Kalau itu galau bukan hanya anak muda, ya. Orang tua juga. Terutama ibu-ibu nih. Ibu. Kenapa? Karena masalah dapur kan. Betul. Jadi bikin galau. Kalau menurut sosial eksperimen kita teman-teman, ada tiga penyebab anak muda galau. Satu, masalah entertain. Contoh misalnya mau main kemana ya, kok kayak mainan kita gini-gini aja ya, kok tempat main kita kok digusur ya, kok misalnya kita tuh mati ide ya, gak bisa ngapa-ngapain, terus mau ngapa-ngapain gak punya modal kayak gitu-gitu. Jadi mau entertain, mau olahraga, mau hangout, mau touring, mau riding, itu gak bisa gitu. Akhirnya galau. Yang kedua yang sering bikin anak muda galau itu masalah karir. Kalau masalah karir itu dari mulai sekolah, kemudian nanti pemilihan jurusan, kemudian nanti ujian nasional apalagi kan, itu galau banget. Kemudian masuk kampus mana, terus di kampus juga nyelesain skripsi itu galau banget, karena menghadapi kadang-kadang pembimbing yang sesuka-sukanya dia, kadang-kadang pembimbingnya kayak baper gitu, setiap kita kasih judul dia kayak baper, ini tentang saya ya sih gitu. Ini tentang saya, kenapa? Soalnya kita ngebahas masalah-masalah sosial yang mungkin banyak orang ngerasain gitu kan. Akhirnya gak beres-beres skripsinya, sidang gak beres-beres, itu bikin galau. Masalah karir, termasuk masalah kerjaan. Jadi kayak udah lulus kuliah ngapain gitu, mau kerja apa, lamar sana-sini ditolak gitu. Lamar kerja aja ditolak apalagi lamar cewek. Jadi kayak berat gitu kan, nih yang kedua nih masalah anak muda nih, masalah karir. Yang ketiga, nih yang paling berat, masalah cinta. Aduh. Itu tuh yang ya. Paling sering bikin galau, masalah perasaan kamu. Cinta, betul. Jadi kalau diibaratkan dengan bahasa Al-Baqarah, surat Al-Baqarah tuh, ada tiga jenis ujian yang Allah ujikan kepada manusia, kata Allah, masathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu. Manusia itu diuji dengan ba'sa, dharra, zulzilu. Tiga ujian. Satu, ujian masalah kebutuhan fisik kita. Kayak misalnya kita gak bisa makan, kemudian kita kayak sakit, kita gak bisa olahraga, gak bisa have fun, gak bisa seru-seruan. Ini ujian pertama nih, ba'sa. Ujian yang kedua, dharra. Dharra itu masalah harta. Kalau bahasa kita tadi karir. Jadi masalah karir itu ujian, dorok banget gitu. Dan yang paling berat itu zulzilu. Apa itu zulzilu? Secara terjemahan artinya guncangan. Tapi kalau kita baca tafsirnya, zulzilu di sini itu ujian perasaan. Ujian perasaan yang paling berat adalah ujian perasaan kita kepada seseorang. Pernah gak sih ngerasain kayak lagi ngecengin seseorang terus dia jadiannya sama yang lain gitu kan ya? Yang lebih berat lagi apa coba? Curhatnya ke kita, jadiannya sama yang lain. Itu tuh yang paling berat tuh. Aduh, parah itu sih. Kamu ini pernah? Enggak. Jadi kayak curhat sama kita, tapi jadian sama yang lain. Atau ujian perasaan kayak diputusin dengan cara yang sangat-sangat santun. Diputusin, tapi santun. Kita jadi adik kakak aja ya, gitu. Itu tuh santun banget loh. Tapi nyakitnya tuh, sakitnya tuh di mana-mana ya, bukan di sini doang gitu. Dan ada yang lebih santun dan lebih sakit loh. Diputusin dengan cara apa? Dia ngomongnya gini, kita jadi ibu dan anak aja ya. Itu yang paling sakit loh. Dan itu ada ayatnya di Al-Quran, surat curhat. Teman-teman tahu surat curhat? Surat Al-Mujadalah. Kalau kita baca Mujadalah artinya curhat. Kalau kita baca Mujadilah artinya cewek yang lagi curhat. Perempuan yang lagi curhat. Itu ada seorang sahabiat, seorang perempuan yang soleha banget, cewek yang keren banget, dia itu diputusin sama suaminya. Kan diputusin bahasa fikihnya ditalak ya. Punten ke ayahanda, saya suka mentranslate bahasa fikih ke bahasa anak muda. Jadi talak itu kan sama dengan diputusin. Jadi suaminya itu mutusin dia dengan cara yang paling kejam. Kalau mutusin, kita jalan sendiri-sendiri aja. Ya udah kita masing-masing aja. Ya udah kamu pulang aja ke orang tua. Itu masih common ya. Ini diputusin dengan cara apa? Kamu buat saya udah kayak ibu saya sendiri. Jadi kita tuh jadi ibu dan anak. Bahasa fikihnya zihar. Bahasa fikihnya zihar. Tapi bahasa kitanya diputusin dengan cara santun, tapi itu kejam banget loh. Lebih kejam daripada kita adik kakakan aja ya. Itu lebih kejam lagi tuh. Ini artinya penyebab galau anak muda itu salah satunya masalah perasaan. Termasuk nanti ekspresinya apa? Ekspresinya bisa unfollow. Wow. Ekspresinya apa lagi? Delcon. Kontaknya di-delete tapi nomornya dihafal. Jadi masih bisa telepon gitu. Ekspresi yang lainnya apa? Kayak di-block gitu kan. Pernah di-block? Yang pernah di-block angkat tangan dulu nih. Wah, Masya Allah. Yang pernah ngeblok, angkat tangan dulu. Wah, lebih rame. Wah, di blok siapa sih teman-teman? Paling cek tinggi badan kan? Atau apa, ha? Cek tinggi badan. Saya tuh paling sebel ya, kalau lagi posting, tiba-tiba ada yang kayak iklan gitu kan. Tinggi badan Anda kurang, ini nyindir atau komen ya sebetulnya? Dan yang lebih sebel lagi tuh kalau dia jualan pemutih. Saya habis posting gitu kan. Anda ingin wajah Anda lebih cerah, maksud lo? Wajah saya terlalu doff ya. Jadi kayak lagi jualan atau lagi nyindir sih sebetulnya. Ini sebel banget, mau di blok. Kasihan orang jualan kan menghalangi rezeki orang kan. Nah ini ekspresinya kayak delcon, unfollow, terus kayak di blok. Yang mungkin yang lebih, yang santainya ekspresinya live group gitu kan. Pernah live group? Pernah di live sama grup? Nah ini nih lebih berat nih, live group masih mending ya, live udah. Di live group, grupnya sepi, tapi tiba-tiba mereka bikin grup baru di sebelah gitu. Terus kita doang ya deh gak diundang. Oh. Nah ini yang paling kejam. Saya pernah korban di live sama grup. Jadi kayak pulang umroh gitu bikin grup namanya grup soleh. Gara-gara ada yang baper akhirnya mereka akhirnya bikin grup satu lagi namanya soleh dua. Terus kita doang gak diundang, yang lain semua ada, kita doang yang gak ada. Ini namanya ekspresi kebaperan. Jadi baper atau galau itu kayak masalah yang cukup serius, walaupun mungkin gak seperti di Jepang lah kita doain, karena orang anak muda Indonesia itu tangguh-tangguh Kak Buni, mentalnya tuh kuat. Tapi kalau baper, manusiawi. Baper tuh manusia, manusiawi. Galau, manusiawi. Nabi pernah baper gak? Pernah. Baper itu ada dua ya, ada baper yang positif, ada baper yang negatif. Kalau baper negatif tuh kayak tersinggungan, gampang bete, terus gampang kayak sakit hati sama orang gitu kan. Kalau baper yang positif, baper fisabilillah. Gimana baper fisabilillah? Baper ketika tilawah Al-Quran. La uqsimu biyaumil qiyamah. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Umar baca ayat itu gemetar kakinya. Baper, bawa perasaan. Karena dia tilawah itu pakai perasaan. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah, yas'alu ayyana yawmul qiyamah. Begitu baca ayat berikutnya, fa'idha bariqal basar, wa khasafal qamar, wa jumi'asyamsu wal qamar, yakulul insanu yawma idhin aynal mafar. Manusia pada hari itu bertanya, kemana tempat berlari? Kalla la wazar, gak ada tempat berlari. Langsung Umar tersungkur, tersujud, nangis sepanjang malam, gak bisa ngelanjutin ayat. Ini namanya baper yang ibadah. Jadi gak semua baper itu negatif. Ada orang yang bawa perasaannya, pasti lawah Al-Quran. Saya pernah tuh, suatu hari Kak Buni, teman-teman lagi nyetir. Sama teman saya namanya Pak Hidayat, kenal Kak Buni pasti. Ini orang soleh banget, dia supir angkot tapi dia soleh banget. Pernah di Arab Saudi jadi TKI, makanya dari itu dia ngerti Arab gitu, ngerti bahasa Arab. Pas saya lagi nyetir bareng sama dia, dia yang nyetir, dia yang nyetir gitu ya. Terus karena kita di tol gitu boring gak ngapa-ngapain, dia bilang, Ustadz tilawah dong biar saya dengerin gitu. Ya udah saya tilawah. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Saya baru baca dua ayat, dia sambil nyetir, itu udah terisak-isak nangis loh. Ini namanya baper. Bapernya Allah suka banget. Bahkan orang yang baper, yang dalam makna positif, itu termasuk satu di antara tujuh golongan yang dapat naungan Allah di padang mahsyar. Yauma la dhilla illa dhilluh. Hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa? Orang yang mengingat Allah dalam kesendirian, lalu berlinanglah air matanya karena takut kepada Allah. Ini namanya orang yang zikir tapi baper. Bahkan dapat golden ticket. Dapat tiket gratis untuk bisa menikmati AC di padang mahsyar yang enggak ada ruangan ber-AC kecuali dengan naungan Allah Subhanahu wa taala. Ini baper nih. Jadi saya baru baca dua ayat, Pak Hidayat ini udah nangis. Masya Allah, akhirnya saya yang baca aja malu gitu ya. Kok yang baca enggak nangis, yang dengerin nangis. Ini baper. Terus ada lagi. Saya lagi ngimamin sholat tarawih apa 10 malam terakhir kayak qiyam gitu kan. Biasa kita di Pemuda Hijrah Bandung tuh, Ayahanda dan teman-teman, kita 10 malam terakhir itu bikin itikaf anak muda di masjid markasnya Pemuda Hijrah. Karena emang Pemuda Hijrah ini, Ayahanda, udah 4 tahun kita bentuk. Dakwah kita itu bukan bikin pesantren, teman-teman. Karena saya sadar saya bukan seorang kiai, saya juga bukan seorang habib, saya juga bukan seorang ulama besar. Jadi saya merasa kayak belum layak lah bikin pesantren. Kita gak bikin pesantren. Lagi pula kalau mau mengedukasi anak muda se-Indonesia yang jumlahnya lebih banyak daripada 100 juta, karena kan Indonesia 2020 itu bakal jadi bonus demografi ya, dengan 60% lebih penduduknya adalah anak muda. Berarti kalau penduduk Indonesia itu ada 200-an juta, lebih dari 100 juta Indonesia itu adalah anak muda. Enggak mungkin saya bikin pesantren, santrinya 100 juta. Enggak mungkin. Kenapa? Enggak ada pesantren 100 juta santrinya. Yang paling banyak juga di beberapa daerah kayak 10.000, 20.000. Kenapa? Karena emang pesantren ini tempat kaderisasi ulama. Tapi untuk masyarakat umum kayaknya butuh sesuatu yang lain selain pesantren. Pesantren itu udah keren banget, tapi dia adalah kaderisasi ulama. Akhirnya saya dengan teman-teman ketika bikin Pemuda Hijrah, kita enggak bikin pesantren, tapi kita menyebarkan pesan lewat tren. Makanya namanya pesan underscore tren, bukan pesantren. Tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah ya. Nah, pas malam 10 terakhir kita bikin tren dulu tuh, ada tren yang kita bikin di Indonesia namanya tren hijrah. Alhamdulillah 4 tahun tren ini berjalan masif banget, di mana-mana anak muda jadi senang dengan taklim, nongkrong, kayak ke masjid kayak gitu. Kita menyebutnya bukan itikaf. Kita nyebutnya nongkrong di masjid. Bahasa anak mudanya nongkrong, karena itikaf itu kan berdiam diri ya. Jadi kalau bahasa anak muda berdiam diri itu nongkrong. Jadi kita nyebutnya nongkrong di masjid. Ngapain? Bisa tilawah, ngapain lagi? Bisa ngaji, bisa sholat, bisa taklim, bahkan ngelamun juga gak masalah. Diam aja di masjid berpahala, yang penting jangan ngelamunin mantan aja. Jadi kayak nongkrong doang di masjid itu berpahala. Makanya kita bikin tren hijrah. Udah beres tren hijrah, kita bikin lagi tren tilawah. Gimana caranya? Anak muda itu tilawah bukan wajib. Tilawah itu bukan program. Tilawah itu bukan apa ya, bukan perintah. Tilawah itu adalah tren. Dari tren nanti jadi habit. Dari habit jadi behavior. Dari behavior jadi culture. Ini memang tahapan-tahapan yang kita bikin dalam dakwah movement kita. Akhirnya kita munculkan brand ambassador pertama kita, kader pertama Pemuda Hijrah untuk jadi brand ambassador tilawah itu Muzammil dulu. Pasti kenal ya. Muzammil, munculkan Muzammil, akhirnya tilawah di anak muda itu jadi tren. Semuanya ngerasa kayak tilawah itu sesuatu yang keren ya. Pakai baju flanel kotak-kotak, pakai kupluk, pakai topi, celana biasa, celana jeans, sepatu anak muda gitu. Tapi dia ngajinya bagus. Kuliahnya ITB tapi tilawahnya, hafalannya banyak. Kita munculkan. Akhirnya Muzammil naik panggung, tren tilawah. Anak-anak muda pas lagi post di sekolahnya, mereka selfie tilawah, posting di Instagram. Buat apa? Buat penyemangat, buat yang lain. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan remehkan satu kebaikan walaupun itu hanya sekedar hal sepele gitu. Terus kita bikin nih tren show akhir, konser akhir Ramadan. Kita nyebutnya konser kenapa? Bukan karena musik, tapi karena crowd. Yang kita maksud dengan konser itu adalah crowd event. Nah, crowd event kita namanya konser Ramadan. Kegiatannya apa? Itikaf 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kegiatannya sama, tapi namanya beda. Karena nama ini penting buat anak muda. Kayak kegiatan sholat subuh berjamaah, itu untuk orang-orang yang udah pada soleh. Apalagi pembahasannya nanti tergantung yang hadir. Kalau yang hadirnya kakek-kakek gitu ya, pembahasannya tentang mengingat kematian, azab kubur gitu kan ya. Makanya buat anak muda kita gak ngebahas itu dulu. Walaupun mati, kematian mah gak ngelihat umur kan, tapi ya beda lah, beda tema. Akhirnya kita gak bikin kegiatan sholat subuh berjamaah. Tapi cara kita ngeramein masjid di waktu subuh, kita kasih judulnya apa? Sunrise Lover. Jadi anak muda itu dibikin bahasanya tuh yang youth friendly banget lah, yang kita banget gitu kan. Nah, kita bikin konser Ramadan 10 malam terakhir itikaf. Dan kita pilih DJ-nya tuh yang paling keren. Siapa DJ? Muazzin. Karena dia yang ngumpulin orang kan. Terus kayak vokalisnya yang suaranya paling bagus. Ada Muzammil, ada Salim Bahanan, ada Ibrahim Quran. Kita pilih vokalis-vokalis yang keren. Begitu dia bersuara, itu semua crowd itu pada hening, khusyuk. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sound itu harus surround banget. Gak boleh sound yang minimalis. Buat saya sound itu penting. Kenapa? Lihat orang lain bikin konser, soundnya itu sampai ratusan juta loh. Kenapa kita bikin imam sholat soundnya seadanya, padahal sholat itu konser yang lebih kolosal daripada konser musik. Konser sholat itu diikuti oleh para malaikat. Jadi soundnya harus keren. Vokalisnya harus keren. Makanya tadi sore itu kita ribet banget ya nyusun sound. Saya pengen ada kayak monitornya buat seorang vokalis. Monitor itu penting. Karena dia harus ngelihat reverbnya gimana, low-nya, high-nya, mat-nya kayak gimana. Sehingga pas dia bersuara itu semuanya dapat khusyuknya. Beda sama Rasulullah. Rasulullah itu sound beliau itu emang udah Allah yang kasih sound dengan efek yang luar biasa. Ada cerita nih sederhana. Ketika Haji Wada. Itu kan ada sahabat yang ikut jamaah haji itu sekitar 100 ribuan ya. Haji Wada tuh. Nabi berkhutbah di Arafah, di Padang Arafah. Ketika Nabi berkhutbah yang dengarnya itu 100 ribu lebih. Tapi tahu gak yang amazing banget itu apa? Orang yang paling jauh berdirinya mendengar suara Nabi sejelas orang yang di depan Nabi. Padahal pada masa itu gak ada sound, gak ada mic loh. Nabi ngomong, sekencang-kencangnya orang teriak, kalau gak pakai mic pasti kan gak bisa dengan crowd 100 ribu dong. Apalagi ruang terbuka gitu kan, gak ada gemah sama sekali. Tapi apa yang terjadi? Orang yang paling belakang mendengar suara Nabi sejelas orang paling depan. Kenapa? Karena emang soundnya Nabi itu settingannya dari langit. Kalau sekarang kita kan bukan Nabi, akhirnya kita ikhtiar. Kita bela-belain sound tuh harus bagus. Coba teman-teman yang seneng sound atau yang digital gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman lagi ngedit video, ngedit konten. Kan suka ada pilihan suara-suara efek gitu kan ya, sound efeknya. Biasanya suka ada sound efek salah satunya katedral. Ada kan? Salah satu di antara sound efeknya ada menu, ada pilihan katedral. Ada gak masjid? Gak ada. Kenapa? Karena katedral terkenal dengan soundnya emang keren. Satu gereja itu soundnya minimal 1 miliar loh. Biaya untuk instalasi soundnya. 1 miliar. Karena mereka serius banget. Kita masjid gak ada di menu digital efek sound. Karena emang masjid kita kurang standar soundnya. Ketika saya request ke beberapa masjid, orang bilang, udah kedengaran kok. Masalahnya bukan kedengaran, efek kolosalnya, efek crowdnya. Apalagi kalau vokalisnya bagus gitu kan, begitu dia ngimamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, semua kerasa gitu. Ini lebih dahsyat daripada konser musik, karena konser ini dihadiri oleh para malaikat. Apalagi malam Lailatul Qadar, salah satu di antara malam-malam 10 Ramadan, itu sampai langit terbuka. Ini konser paling kolosal yang pernah ada di semesta. Masa soundnya seadanya? Akhirnya saya ngimamin nih, satu juz, satu malam. Ngimamin, baru baca beberapa ayat, di belakang tuh udah pada nangis. Nangis, saya jadi malu. Masa makmumnya nangis duluan, imam belum gitu kan ya? Akhirnya saya nangis gara-gara gak enak sama makmum gitu. Pas sudah beres sholat, saya nanya sama makmum, kalian khusyuk banget ya sholatnya. Itu kan anak-anak muda yang baru hijrah gitu, tatoan, terus kayak rambutnya kayak gimbal gitu, terus macam-macam lah model-model anak muda yang anak main banget, anak gaul. Nangis, saya bilang, kalian sholatnya khusyuk banget ya. Mereka bilang, Ustadz, bukan khusyuk, terus bacaan Ustadz kepanjangan. Oh, ternyata nangisnya karena capek kepanjangan. Terus tiba-tiba ada yang di pojok, syahid, dubrek, wah, gotong gitu kan ya. Luar biasa semangat anak muda itu luar biasa. Jadi saya kayak pride banget lah buat anak muda. Gitu. Itu tuh acara 10 malam Ramadan terakhir ya buat kita. Jadi kayak Masya Allah mereka itu luar biasa. Walaupun kadang-kadang ada yang unik juga. Saya pernah khutbah Jumat ya. Kebenaran waktu itu kayak lagi gak mood. Galau kali ya. Lagi gak mood. Biasanya saya khutbah tuh gak bagus kalau istri lagi ngambek. Cie, curhat. Kayak japri gak dibaca-baca. Cie. Telepon gak diangkat ya. Akhirnya kayak, males banget khutbah. Udah cari pengganti aja. Gak ada ustadz kan ustadz, jadwalnya ustadz. Yaudah deh, khutbah nih gak bagus kan. Akhirnya yang dengernya itu bete banget loh. Mereka sampai ada yang bersin-bersin, batuk-batuk. Terus batuknya kasih kode lagi. Udahan. Jadi kayak, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah beres gitu kan. Tapi Masya Allah anak muda ini kalau udah hijrah, semangatnya tuh luar biasa. Lihat Umar bin Khattab. Setelah dia hijrah kayak gimana? Lihat Khalid bin Walid setelah dia hijrah gimana? Mereka tuh baper banget fisabilillah. Dan akhirnya semakin mereka dekat sama Allah, galau mereka semakin jarang. Bukan gak pernah ya, karena galau itu tetap ada. Karena kayak ujian dari setan lah ya, was-wasah. Tapi udah jarang gitu, karena galau mereka itu diganti dengan zikir. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketika galau diingatkan dengan nama Allah, tenang. Ketika galau diingatkan kepada Allah, tenang lagi. Jadi orang kalau misalnya pengen hilangin galau nih, anak muda nih yang udah baru hijrah nih, Ustadz saya udah hijrah tapi masih galau. Galau apa? Galau masalah jodoh, galau masalah karir, galau masalah entertain. Ustadz kita kayak boring banget, kayak krik-krik banget, kayak bete banget, hidup flat, gak ada naik turunnya. Gimana ya Ustadz? Coba obati kegalauan kita dengan satu hal aja, ingat Allah. Masalahnya saya udah ingat Allah Ustadz, makin ingat Allah makin galau gitu. Nah berarti kita belum tahu nih tutorial ingat Allah. Karena ingat Allah juga ada tutorialnya. Gimana sih cara kita ingat Allah tapi bikin obat galau? Jadi begitu, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Innamal mu'minun idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatur rahman kharru sujadan wa bukiya. Kalau diingatkan dengan nama Allah, hati mereka menjadi tenang. Kalau disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Kalau dibacakan ayat Allah, iman mereka bertambah. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, mereka tersungkur, sujud, menangis karena Allah. Ini berarti dia udah tahu tutorial zikrullah, ingat Allah. Karena ingat Allah bukan cuma nyebut Allah, Allah, Allah, enggak cukup. Walaupun itu tetap baik, karena enggak ada kata yang berpahala seperti kalimat Allah. Satu-satunya nama yang paling keren itu adalah Allah. Nama yang paling keren tuh. Kenapa? Nama Allah disingkat gimana aja tetap maknanya sama. Allah itu terdiri dari berapa huruf? Alif, Lam, Lam, Ha. Empat huruf ya. Ini angka aman ya. Angka aman nih. Alif, Lam, Lam, Ha. Jadi saya ngomong empat aja deh. Yang paling aman, netral. Di sini enggak ada politik soalnya. Alif, Lam, Lam, Ha. Oke, empat huruf. Coba kita hapus satu huruf. Alif, bacanya apa? Lillah, artinya milik Allah. Masih Allah juga. Hapus lagi huruf kedua. Lahu, artinya milik dia. Allah juga. Hapus lagi lam yang ketiga. Tinggal hu, dia satu-satunya. Dalam bahasa Arab. Hapus lagi huruf dhammahnya, baris dhammahnya, tinggal ah. Ah itu artinya dia satu-satunya tempat kita berkeluh kesah. Jadi Allah nama paling keren, mau digimanain juga tetap maknanya Allah, agung. Makanya kita kalau pengen tutorial ingat Allah, benar sih nyebut ya Allah, ya Rabbi, ya Ilahi. Cuman gak cukup sekedar di lisan, gimana caranya kata Allah itu masuk ke hati gitu. Kayak kita nonton drakor gitu kan, buat cewek-cewek mungkin kalau yang senang drakor. Kenapa sih kalau nonton drakor itu sampai kayak berlinang air mata, kan baper banget ya. Kasian banget sih dia diputusin, kasian banget sih dia ditinggalin, kasian banget sih dia kayak apa, dihina, dibully. Kita tuh nonton film sampai akhirnya baper. Cowok-cowok misalnya nonton bola, begitu tim kesayangan dia kalah, itu tuh marah sampai banting segala macam, rokok kebalik, akhirnya yang diisap yang... Kenapa bisa kayak gitu? Gara-gara kita baper banget kan dengan sesuatu yang kita lihat. Kok kita lihat kebesaran Allah tuh gak baper? Lihat laut, biasa aja. Ngelihat langit, biasa aja. Padahal itu lebih dari 4D loh. Kita nonton 4D, kadang-kadang heboh sendiri. Kursinya belum goyang, kita udah gini-gini. Ngapain loh 4D? Kita nonton itu kayak menghayati banget. Tapi giliran kita nonton kebesaran Allah, kita tuh gak sampai ke hati. Nonton Hollywood coba. Kadang-kadang nonton film apa gitu, kita kayak benci banget sama antagonisnya kan. Dan kayak berpihak banget sama superhero-nya. Sampai kalau ketemu antagonisnya di jalan, kita lemparin batu, kita marahin. Lo jahat banget sih jadi orang di sinetron itu, gua nonton, lo maki-maki ibu lo. Padahal itu cuman film, cuman drama. Tapi kita membawa itu sampai ke kenyataan. Anak kecil, kalau yang cowok Marvel, kalau yang cewek Disney. Saking mereka kayak baper banget dengan film-film ini, sampai pengen kayak wannabe gitu. Princess wannabe, superhero wannabe gitu kan. Princess wannabe-nya apa? Pengen jadi kayak Anna, pengen jadi Elsa, pengen jadi Rapunzel gitu kan ya. Berarti kan yang ditonton tuh sampai ke hati kan. Kalau yang cowok pengen jadi Superman, Spiderman, apalagi yang apa? Tano sekarang yang lagi ngetren gitu kan. Kayak kok gak pengen jadi Ustadz Hanan, cek. Bukan superhero. Artinya berarti yang mereka tonton itu sampai ke hati. Nah gimana caranya kita nonton kebesaran Allah. Inna fi khalqis samawat. Itu kan nonton kebesaran Allah tuh. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilaf. Wakhtilafil layli wan nahar. La'ayat. Ada ayah. Apa arti ayah? Bukan ayah ya, ayah itu bapak. Kalau ayah dalam bahasa Arab itu artinya banyak. Salah satu di antara makna ayah adalah bekas, itu ayah. Ayatun artinya bekas, selain tanda, ada bekas, ada petunjuk, itu ayah. Nah salah satu di antara makna ayah selain tanda, tanda juga boleh bekas. Berarti maksud Allah dalam ayat ini, kalau kita nonton tentang kebesaran Allah di langit, kita nonton kebesaran Allah di bumi, kita nonton kebesaran Allah di laut, harusnya jadi berbekas di hati kita. Itu baru orang yang ulul albab. Berbekas di hati kita. Bekasnya apa? Bekasnya kayak takjub gitu sama Allah. Bekasnya kayak respect gitu sama Allah. Bentuk respect kita? Subhanallah. Itu bentuk respect kita kan? Gimana bentuk respeknya? Subhanallah, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Itu tuh bentuk respek kita, sama kayak kita respek sama orang, kalau anak pantai itu biasanya suka gini. Weh bro, gitu kan ya. Eh dude, gitu kan. Jadi kayak ngasih kode, gua sama lo bro gitu. Terus kayak kalau respek anak-anak street, kayak gini kan. Kayak tadi kita respek dengan negeri kita yang kita cintai, begitu lagu Indonesia Raya, kita taruh tangan kita di dada, bahwa kita tuh cinta banget sama negeri ini. Ini adalah warisan pahlawan dan nenek moyang kita. Kita itu pewaris sah atas negeri ini. Jangan sampai kita sendiri yang menghancurkan negeri yang diwariskan nenek moyang kita dengan melalui perpecahan di antara kita. Ini nih, salah satu pesan penting banget, poin penting nih. Negeri ini adalah warisan nenek moyang kita, keturunan kita banget nih. Itu semuanya harus di hati rasanya. Karena kalau kita lihat kebesaran Allah gak kerasa di hati, berarti kita baru melihat itu dengan mata, belum dengan iman. Belum maksimal nih tutorialnya. Dan kalau kayak gitu, berarti belum bisa ngilangin galau. By the way, salah satu di antara kebesaran Allah, ciptaan Allah yang paling keren dilihat itu siapa? Istri. Kalau gak punya ustadz, masa ngelihat teman kos-kosan? Eh lo lagi ngeliat gue ngapain sih gitu? Melihat ciptaan Allah. Ciptaan yang gimana? Ciptaan yang kayaknya nih agak-agak aneh nih. Kenapa bisa jadi gini? Padahal Allah kan mencipta dengan indah. Kenapa kamu kok gini? Gitu. Ciptaan Allah yang indah dilihat itu adalah istri. Memandang istri berpahala. Ngelihatnya aja kayak sholat 2 rakaat. Makanya pagi-pagi itu kebiasaan orang yang udah nikah. Ngelihat istrinya rempong. Lalu lalang diliatin. Yang kamu ngapain sih ngelihat aku kayak gitu? Aku lagi pengen cari pahala gitu. Lagi beribadah. Beribadah gimana? Memandang kamu. Oh gitu? Jadi kalau memandang itu dapat pahala. Ya, ya udah aku pandang kamu juga. Akhirnya pandang-pandangan sih. Kalau sendiri. Aduh. Jadi beda ya. Banyak hal bedanya lah. Sholat tahajud berdua sama sendiri itu beda. Tahajud dengan pasangan. Kayak Nabi dengan Aisyah. Nabi kan pernah ya sholat tahajud ya. Gak ngebangunin Aisyah. Kenapa? Tahajud Nabi itu kan lama banget ya. Sampai ada sahabat yang hafiz Al-Quran namanya Ibnu Mas'ud. Pengen jadi makmum Nabi pas tahajud. Tapi dia kayak gak nyolek gitu kan. Harusnya kita kalau ngemakmumin nyolek kan depan. Eh gue ngemakmum nih. Ya udah lanjutin aja. Gak gitu sih lagi sholat soalnya. Terus dicolek jadi makmum nih. Dia gak nyolek. Nabi akhirnya bacanya panjang banget. Sampai akhirnya dia mau hampir mundur. Kayak cari pura-pura batal. Kayak pergi aja gitu kan ya. Padahal itu hafiz loh Ibnu Mas'ud. Saking panjangnya sholat Nabi 1 rakaat 5 juz. Ada yang pernah sholat 1 rakaat 5 juz? Sama. Alhamdulillah sama. Saya pernah sekali doang tuh yang di Mesir. 1 malam 10 juz. Saya lupa antara 10 sampai 15. Pokoknya paling sedikit 10 juz semalam. Itu juga gak sengaja, gara-gara ustadz saya, syekh saya, Hanan yuk ikut saya, imamnya bagus, saya terawih, ayo. Pas saya berdiri, alif lam mim, oke, alif lam mim, saya hafal gitu kan. Gak sengaja tiba-tiba udah tengah juz. Bentar, ini kok udah setengah juz ya. Terus saya kayak udah mulai berdiri sebelah kaki gitu. Udah freestyle gitu kan salatnya gitu. Kenapa jadi gini kok berat banget ya. Terus udah satu juz, saya berpikir habis satu juz, ruku dong. Jadi begitu udah satu juz, saya udah siap-siap aja gitu, udah gini-gini. Saya kulu sufaha, saya langsung gini lagi. Tapi kayak nyesel banget, gua ngapain sih sholat di sini gitu kan. Udah gitu beres Al-Baqarah, lanjut. Alif Lam Mim kedua, Ali Imran. Itu benar-benar kapok. Saya tuh udah kasih semua kode loh. Bersin udah, batuk udah. Masa saya harus pura-pura batal gitu. Gua batal loh ya, pergi gitu kan. Kan gak mungkin ya, Allah Maha tahu. Nah, Rasul sholat tahajud gak ngebangunin Aisyah di sebelah. Waktu itu pas Nabi lagi ruku, Nabi lagi sujud, di tubuh Nabi itu kayak kedengaran ada suara tulang patah atau tulang kegesek gitu. Aisyah bangun, astagfirullahaladzim, Nabi kenapa kok kayak ada suara tulang gitu di tubuh beliau, kayak orang lagi patah tulang kan, trek gitu. Nabi sujud bunyi, Nabi ruku bunyi. Akhirnya Aisyah kasihan sama Nabi, diusap-usap di sebelah Nabi gitu. Nabi lagi sholat diusap-usap, begitu Nabi beres sholat, Nabi menghadap, assalamualaikum. Ada Aisyah di sebelah. Itu tuh bedanya sholat berdua sama sendiri. Pernah sholat ditungguin pasangan? Sholat tahajud ditungguin pasangan. Dia duduk di sebelah. Kok duduk di sebelah gak ikut sholat Ustaz? Lagi dapat gilirannya, periodenya. Jadi dia gak bisa sholat, lagi haid. Duduk di sebelah. Gak bisa sholat juga dia kayak setia gitu dampingin sholat. Apa bedanya? Bedanya pas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda. Kalau sholat sendiri, assalamualaikum warahmatullah. Mana sih? Gak ada siapa-siapa gitu kan? Kalau ini sholat salam, terus bedanya lagi apa? Pas amin, waladzallin, amin. Gitu aminnya. Kalau sholat sendiri, waladzallin, gak ada yang aminin. Atau kalau ada pun suaranya, amin. Kan ngeri. Jadi kalau kalian pengen ibadahnya tuh kayak nyaman gitu ya, nikah ya. Balik lagi tadi ya, jadi salah satu di antara ciptaan Allah yang kalau dilihat itu berpahala dan kayak gampang banget bapernya, lihat mantan, pasangan maksudnya. Istri, bukan lihat mantan. Lihat mantan di sosmed gak boleh, pakai akun palsu. Kok Ustaz tahu aja sih pengalaman? Enggak lah, saya akun cuma satu, Hanan_Attaqi, follow. Modus. Oke, jadi gimana sih caranya kita zikir, kita nyebut nama Allah tapi kerasa di hati. Salah satunya teman-teman, coba sebut nama Allah itu yang sesuai dengan masalah kita. Jadi kalau kita ada masalah, makanya kita hafal beberapa nama Allah itu sesuai dengan masalah. Kenapa ada 99, walaupun bukan batasan, karena nama Allah itu gak terbatas kan. Cuman yang terkenal itu kan 99 tuh, sama kayak nama Nabi kan yang terkenal itu 25 kan. Padahal yang kita kenal bukan 25 loh, 26. Ada satu lagi yang kita kenal, Kamen, Nabi Khidir. Berarti kan Nabi bukan 25, ada Nabi Khidir, ada Nabi Yusha, Joshua, ada Nabi Daniel. Nabi itu ada lebih dari 100.000, cuman yang terkenal 25. Nama Allah yang terkenal 99, tapi gak terbatas. Kenapa ada 99? Biar kita tuh kalau lagi ada masalah, nyebut nama Allah itu sesuai dengan masalah kita. Masalahnya hutang, nyebutnya apa? Ya Razzaq. Kalau kita punya hutang, Ya Razzaq, Ya Fattah. Kalau kita kayak habis diputusin, nyebutnya apa? Ya Wadud, Ya Sami'. Kenapa? Orang kalau habis diputusin kan pengen curhat kan? Curhat sama teman, kadang-kadang kita baru buka curhat, dia curhat balik. Gue pengen curhat nih. Kenapa? Gue habis diputusin. Ya laki-laki emang semuanya kayak gitu. Gue juga kemarin diputusinnya dengan cara yang panjang. Padahal kan kita yang mau curhat, kenapa dia curhat duluan gitu kan. Yang lebih parah lagi kita curhat lewat telepon. Dia dengerin loudspeaker. Udah gitu dia ngapa-ngapain, pergi ngapain gitu. Kita ngomong sendiri gitu kan, garing gak sih? ngomong sendiri kita kayak udah bersemangat banget, eh dia baik banget loh, dia mau dengar curhat gue, ngomong panjang lebar. Terus lama-lama kita curiga, kok diem aja sih, eh lu masih ada gak sih? Akhirnya dia lari dari dapur, oh iya masih ada, terus balik lagi. Ini tuh manusia, dia bukan Sami. Apa arti Sami? Ini terjemahan mainstream. Saya tuh gak suka mainstream, saya pengen yang sesuatu yang baru. Tajdid dalam pemahaman. Terjemahan Sami secara mainstream, maha mendengar. Apa sih maksud maha mendengar? Kalau menurut saya, Sami itu bukan hanya maha mendengar. Maha betah mendengar curhat. Itu Sami. Allah itu kalau dengar kita curhat, gak pernah bosan. Allah itu kalau dengar curhat dari kita, itu gak pernah dikasih limit. Kamu punya batas waktu 5 menit aja deh. Soalnya yang curhat kan banyak nih. Hamba-hamba semuanya bermasalah lagi pada galau nasional gitu. Ya udah kamu curhat 5 menit aja. Enggak, kita boleh curhat sepanjang malam. Begitu kita angkat tangan, Rabbi, Allah langsung mendatang kita. Abdi, halaka hajah, kamu butuh sesuatu hambaku? Hal min taib, kamu pengen taubat hambaku? Hal min mustaghfir, kamu pengen minta ampun hambaku? Pengen apa? Allah yang datangin kita. Allah turun dari langit dunia untuk dengan curhat kita di sepertiga malam terakhir. Allah yang datangin kita. Kalau teman kita kan kita yang datangin dia. Udah gitu kita harus bawa hadiah, kita harus traktirin dia makan, kita harus tambahin dia kuota. Ntar dia bilang, gara-gara curhat kamu tuh kuota gue habis, ya udah gue gantiin gitu kan. Kalau Allah gak kayak gitu, dengerin curhat kita dan betah banget. Sehingga panggil Allah dengan nama yang sesuai masalah kita. Sehingga PR kita nih, challenge dari saya buat teman-teman, coba teman-teman baca terjemahan dari setiap nama di Asmaul Husna. Kan ada Asmaul Husna tuh, cari bukunya atau googling, kan ada terjemahannya. Coba pahami terjemahan itu, salah satunya apa? Jabbar. Al-Jabbar. Al-Jabbar ini kan kalau dalam bahasa umum tuh yang maha memaksa. Yang maha perkasa, kuasa gitu. Memaksa sesuatu itu sesuka dia. Itu Jabbar. Tapi Jabbar juga dalam makna yang lain, yang maha mengobati sakit hati loh. Itu arti Jabbar. Makanya ke dalam doa ketika kita antara dua sujud, kita baca apa? Rabbi firli warhamni wajibur. Wajiburni. Apa arti wajiburni? Ya Allah paksain aku gitu. Enggak kan? Kan wajiburni itu dari kata Jabbar. Artinya apa? Ya Allah sembuhkanlah sakit hatiku. Jadi kalau lagi sakit hati, baper, kayak gak terima kenyataan gitu, apa sih alasannya dan seterusnya, kenapa sih dia live, kenapa sih dia pergi, kenapa dia apa segala macam kayak misalnya nge-reject telepon kita, cara ngobatin sakit hati, wajiburni ya Jabbar, wajiburni ya Jabbar. Jadi tergantung nada nih, kalau ya Jabbar, itu artinya yang maha perkasa dan memaksa. Tapi kalau ngomongnya, ya Jabbar, itu artinya yang menyembuhkan penyakit hati. Makanya coba baca deh, Asmaul Husna itu challenge anak muda ya. Coba baca, gak usah hafal, baca aja dulu. Karena kalau disuruh hafal nanti berat. Baca aja, pas ada masalah, ngomong dengan nama itu. Wahai Zat yang maha mendengar, saya lagi pengen curhat. Anak saya, suami saya, apa saya, kayak gitu-gitu kan ada masalah nih, masalah keluarga. Ngomong sama Allah, tapi panggil nama yang sesuai masalah kita. Itu akan kena banget. Satu, tutorial zikir yang bikin hati kita itu kerasa. Yang kedua, coba kalau kita pengen zikir yang berkesan itu, baca juga bacaan-bacaan doa sesuai dengan apa yang pernah diajarin Nabi itu. Nabi itu banyak banget ngajarin doa-doa yang keren. Misalnya, doa galau, doa kayak hampir kayak desperate gitu, kayak hampir putus asa, bacanya apa? La haula wala quwata illa billah. Dan itu ajaib banget. Sampai ini tutorial yang ketiga ya. Kalau teman-teman pengen zikirnya berasa di hati, baca fadilah dari zikir itu. Apa fadilah? Keutamaan, benefit. Kerennya zikir itu apa? Coba baca. Misalnya nih, pas kita sholat ya. Siapa yang ketika sholat berjamaah mendengar imamnya mengatakan, Sami Allahu liman hamidah. Apa artinya? Kita sering dengarkan tuh, itu kan? Sehari minimal 17 kali. Sami Allah liman Hamidah, tiga kata. Allah Maha mendengar kepada orang yang memujinya. Itu kata imam. Imam kayak ngingetin makmum, puji Allah, Allah lagi dengerin nih, gitu kan maksudnya? Sami Allahu liman hamidah. Kata imam, kita langsung puji. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Begitu kita ngomong ini, tahu enggak apa yang terjadi? Malaikat itu akan rebutan pengen doain kita. Rebutan, gua duluan dong. Malaikat rebutan pengen nge-like caption kita. Malaikat itu pengen nge-repost caption kita ke langit dengan kalimat apa? Ya Allah, sayangi hamba ini. Ya Allah, ampuni hamba ini. Sekarang giliran gua. Udah. Kayak rebutan orang berdoa di mana? Di Multazam Ka'bah. Kayak orang rebutan berdoa di mana? Di Raudhah Madinah. Kan itu rebutan tuh. Saya pernah tuh lagi doa di Raudhah Madinah. Lagi doa, terus disenggol-senggol dari belakang. Ya Allah. Jadi kayak doa itu kayak gak bisa tenang gitu. Saking dorong-dorongan. Apalagi orang Indonesia. Kalau udah doa, bersimpuh gitu kan. Duduk bersila. Ya Allah, kayaknya paling banyak masalah itu orang Indonesia gitu. Karena doanya paling panjang gitu. Orang Arab kan doanya sambil jalan ya. Rabbana atina apa segala macam beres gitu. Tapi ada yang unik juga, orang Indonesia datang di Raudhah. Saya liatin aja. Yang lain kan mulutnya komat kamin, ada yang bersuara, ini diam aja. Pas sudah keluar Raudhah, amin. Jadi apa maksud dia? Dia kayak ngaminin doa semua orang buat dia sendiri gitu. Ini doa cerdasnya. Dia kayak baru hijrah gitu kan, baru hijrah terus gak baca doa, gak tahu. Gue baca apa sih? Yaudah deh. Amin, samain aja deh sama yang lain ya Allah gitu. Jadi paket komplit gitu kan. Nah malaikat itu tuh ngedoain orang yang memuji Allah ketika iktidal, itu kayak orang berdoa di Raudhah loh. Kayak orang berdoa di Multazam depan pintu Ka'bah atau di Hajar Aswad. Orang kan mau Hajar Aswad tuh kan tarik-tarikan tuh. Ada ibu-ibu tuh mau nyium Hajar Aswad. Sampai dia akhirnya kelempar ke atas, kan semua di sana orang berhijab kan, dia kelempar di atas, pas sampai kelempar atas, kelempar ke depan, udah di depan dia nyium Hajar Aswad, kelempar lagi ke belakang, hijabnya ketinggalan di Hajar Aswad. Dia kelempar ke belakang, terus dia, Alhamdulillah bisa cium Hajar Aswad, bu kepalanya, Astagfirullah gitu. Ini nih hebohnya orang pengen apa, pengen doa di sana kan ya. Nah ternyata, malaikat itu juga ada kayak momen-momen kayak gituan. Bukan cuma manusia doang kayak gitu. Kita pernah kayak gitu di pas umroh dan haji. Malaikat juga pernah. Kapan? Salah satu momen malaikat rebutan berdoa itu adalah ketika Sami Allahu liman hamidah. Kita di belakang, Rabbana lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu malaikat rebutan pengen doain kita. Udah dong, gua dong. Ada berapa malaikat? 70.000 malaikat. Kebayang enggak tuh keutamaan doa itu tuh, baru baca gitu doang. Makanya kalau kita tahu fadilah keutamaan setiap zikir, setiap kalimat yang kita baca, itu kita bakal semangat banget loh, berasa loh di hati. Kayak tadi lagi sholat, bukan GR ya, karena emang Nabi yang ngomong gitu kan. Jadi pas saya bilang, Sami Allahu liman hamidah, saya sendiri juga baca, Rabbana lakal hamdu, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Bukan saya GR, jadi tapi kayak gak mungkin juga malaikat bilang, ngapain sih lo kayak GR banget, kita gak doain lo. Gak mungkin, malaikat tuh rebutan, jadi kita kayak Alhamdulillah didoain malaikat, kayak pengen itidal yang lama. Kan 70.000 malaikat ngantri gimana tuh, bisa semalaman kan? Kalau seandainya saya mau tuh, seharusnya Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, udah aja diem. Cuman saya khawatir makmumnya yang curiga, jangan-jangan Ustadz meninggal berdiri nih. Husnul khotimah gitu kan. Akhirnya digantiin dari belakang. Gitu. Jangan, itu sikut menyikut ya. Jangan ngikutin cara kayak gitu. Tapi artinya itu keutamaan. Belum lagi nanti pas kita sujud. Pas begitu kita sujud, itu posisi kita paling dekat sama Allah loh. Paling dekat gimana? Allah tuh kayak duduk di sebelah kita. Walaupun gak ada perumpamaan untuk Allah ya. Karena Allah tidak seperti laisa kamitslihi syai'. Ini hanya analogi kedekatan nih. Bukan analogi Allah seperti apa. Analogi kurbah, dekatnya Allah. Itu kayak kalau kita sama teman tuh kayak lagi nempel kulit sama kulit. Lu ngomong apa? Lu mau minta apa gitu. Kayak ayah sama anak, ibu sama anak, anakku digendong, didekap gitu. Allah tuh lagi mendekap kita, kapan? Pas kita sujud. Jadi begitu sujud kita tuh berasa lagi didekap Allah. Ngapain bangkit cepat-cepat? Kalau kita sholatnya sendiri, kalau sholatnya berjamaah ya harus bangkit waktunya. Daripada nanti makmumnya curiga, tiba-tiba ada yang lagi sujud lama, gak bangkit-bangkit, ada yang gini. Apa sih imamnya? Jangan-jangan batal. Tiba-tiba ntar imamnya hilang, tinggal makmum gitu kan ya. Kenapa? Batal wudu gitu. Akhirnya sujud yang lama. Kenapa? Karena Allah lagi dekat banget sama kita pas kita sujud. Sehingga kita baca, Rabbi ilaika aslamtu, wa bika amantu, wa alaika tawakkaltu. Bukan wa alaika aftartu, wa bika apa, itu mah doa iftar ya. Enggak. Ini artinya teman-teman tiga itu ya. Satu, hafal asma'ul husna. Kedua, hafal doa-doa yang diajarin Nabi, diajarin sahabat, diajarin ulama. Boleh enggak Ustaz doa kita bikin sendiri? Boleh. Selama itu baik. Kok boleh Ustaz? Berarti bid'ah dong? Enggak bid'ah. Emangnya di zaman Nabi itu ada doa tentang ujian nasional enggak? Terus kalau anak kita ujian nasional doanya gimana? Oh, enggak bisa doa dong Ustaz, kan enggak ada contohnya dari Nabi. Soalnya anak Nabi enggak ada yang ikut ujian nasional. Doa itu adalah ibadah mutlak secara fikih. Arti mutlak bebas selama dia baik. Beda dengan muqayyad. Kalau sholat itu muqayyad. Udah ada aturannya, how to-nya. Kalau doa mutlak bebas. Kita bisa berdoa enggak angkat tangan, freestyler gitu kan. Eh lu lagi ngapain lagi doa? Kok enggak angkat tangan? Gua free ride. Jadi kayak enggak ngangkat tangan gitu. Ya Allah, santai banget anaknya. Nabi pernah doa enggak angkat tangan? Pernah. Doa apa? Doa pas naik kendaraan. Karena Nabi baca doa itu pas lagi naik. Kebayang enggak angkat tangan lagi naik kendaraan? Gimana tuh? Apalagi moge naik Harley. Sambil naik tuh, sambil baca doa kan enggak mungkin ya? Sambil angkat tangan. Pasti Nabi pegangan setir gitu kan. Setir itu adalah tali kekang onta. Itu setirnya gitu. Jadi doa enggak pakai angkat tangan boleh. Atau angkat tangan juga boleh. Gini. Ada yang angkat tangannya gini. Girly banget sih. Kan dia, kenapa kok gitu? Aku kan feminim, Cik. Jadi saya doanya tuh kayak girly banget gitu kan. Ada yang doanya standar gitu. Ya Allah, ada yang kebuka, ada yang ketutup, tergantung gayanya masing-masing. Ada juga yang doanya tuh kayak berharap banget. Ada yang kayak gitu, ada yang doanya tuh gini. Pernah gak ngeliat? Nabi ketika malam perang Badar, doanya tuh gini. Itu namanya istighosah. Ada ayatnya? Ada. Il tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Di surat Al-Anfal, ketika kalian beristighosah kepada Rabb kalian. Jadi istighosah itu ada dalilnya. Il tastaghitsun rabbakum, ketika kalian beristighosah kepada Rabb kalian. Apa arti istighosah? Doa yang sangat panjang, semalaman. Nabi berdoa dari habis Isya sampai subuh. Doa, apa yang diminta sama Nabi? Ya Allah, menangkan kami besok. Ya Allah, kalau kami besok semuanya terbunuh, enggak ada lagi orang yang akan menyebut namamu di muka bumi. Saking Nabi berharapnya, Nabi mengangkat tangannya setinggi mungkin sampai jatuh syalnya Nabi, diangkat lagi sama Abu Bakar. Jadi kita bisa berdoa dengan cara itu. Bisa juga, ya terserah sih. Kalau doanya misalnya kayak, ya Allah besok saya mau ujian gitu ya. Ya Allah, saya mau kerja. Kalau udah kayak gini, jodoh. Ya Allah. Nah, yang paling tinggi itu bab jodoh ya. Biar cepat diijabah gitu. Ya Allah, besok saya mau menghadap calon mertua yang berkumis tebal. Dan dia kayak serem banget gitu. Ngomong sama Allah. Bisa angkat tangan. Yang ketiga caranya gimana? Doa dengan nelunjuk. Nelunjuk ini bukan, ya Allah harus loh ya. Bukan. Orang Arab kalau angkat tangan dengan nelunjuk, ini maksudnya apa? Iya karena abudu, wa iya karena stain. Engkau satu-satunya ya Allah. Makanya di Mesir tuh pas saya lagi kuliah di Mesir, kalau lagi kunut itu keren banget loh, kolosal banget. Jadi imamnya baca gini, Allahumma hdina fi man hadait. Makmumnya bukan bilang amin, bilangnya apa? Ya Allah, itu serentak satu lapangan besar. Apalagi bulan Ramadan, sampai jalan-jalan tutup semuanya. Wa afina fi man afait. Ya Allah, gitu serentak. Itu tuh kolosal banget, keren banget. Makanya mudah-mudahan ini jadi tren juga ya di anak muda. Kita sholat subuh berjamaah. Begitu imamnya kunut, Allahumma hdina fi man hadait. Imamnya jangan buru-buru. Allahumma hdina fi man hadait. Jangan gitu, yang santai. Biar apa? Biar aminnya serentak. Kita aminnya di belakang, amin. Aminnya tuh amin cowok. jangan amin, jangan gitu. Amin cowok, amin. Begitu, wa'afina fiman afait, amin. Itu kan keren ya, jadi kayak kolosal gitu subuhnya. Wah, Masya Allah itu luar biasa. Dengan syarat imamnya tahu gimana cara bikin crowd itu, dia kuat, manajemen crowdnya tuh bagus si imamnya teh. Dia ngerti cara bikin crowd itu jadi kayak, dia jadi center of interest tuh dia ngerti banget. Nah imam kayak harus ada pelatihan juga kayaknya ya. Imam gimana cara perform yang bikin crowd itu jadi interest ke dia kayak gitu-gitu, itu keren banget. Sehingga mudah-mudahan ini jadi kayak kebangkitan Islam dimulai dari Indonesia. Karena kata Nabi di akhir zaman kebangkitan Islam itu datangnya dari timur. Dan yang paling timur mayoritas muslim terbesar di dunia itu adalah Indonesia. Dan Indonesia punya harapan untuk itu. Kenapa? Di mana-mana dalam sejarah selalu kebangkitan itu dimulai dari anak muda. Termasuk Islam di zaman Nabi. Ketika awal Nabi berdakwah, 90% orang yang pertama masuk Islam itu syabab, pemuda semuanya. Dan Indonesia mulai tahun depan akan menjadi negeri dengan mayoritas penduduknya anak muda. Takbir! Allahu Akbar! Barakallahu li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.